السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, serta para ikhwah yang ada di Masjid Al-Barakah yang Mubarak insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali mempertemukan kita dalam semangat untuk mengambil kebaikan yang tersisa di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dalam semangat untuk mempelajari sebab-sebab yang menyelamatkan diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang selalu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan di atas manhaj yang hak ini. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia di malam hari ini dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya, seorang salafi sejati. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdus Salam bin Salim Ibni Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, kitab yang menjelaskan tentang metode pemahaman atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang inilah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh di akhir zaman agar kita selamat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dari gelombang fitnah, bid'ah, al-ahwa, hawa nafsu, syubhat maupun syahwat. Barakallahu fikum. Ma'asyirul ikhwa wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di sini pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, masih kelanjutan dari pembahasan yang lalu tentang al-musammayatu syar'iyatu li ahli sunnah, penamaan-penamaan syar'i bagi ahli sunnah, penamaan yang tentu menunjukkan makna dan menunjukkan ciri mereka. Dari nama-nama yang lalu kita sudah jelas melihat bahwa Ahlu Sunnah itu punya mizah keistimewaan, selalu berpegang teguh dengan sunnah, pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam semua keadaan, selalu mendahulukan dalil di atas pertimbangan hawa nafsu. Bahkan kalaupun sampai ada kenyataan yang terjadi, mereka tidak akan menjadikan kenyataan itu sebagai hukum, tapi mereka selalu merujuk kepada dalil karena mereka meyakini yang terbaik dalam semua keadaan dan di setiap waktu adalah mempraktikkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Rabian, penamaan yang keempat. Al-firqatun najiyah. Ini termasuk penamaan yang cukup populer di kalangan kita. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat dunia akhirat. Di dunia mereka selamat dari fitnah, di akhirat mereka selamat dari ancaman neraka. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Al-Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, "Ai an-najiyatu minan nari," maksudnya selamat dari ancaman neraka. Haitsu tathnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaq wa qala wa kulluha fin-nari illa wahidatun ya'ni laysat fin-nar. Artinya selamat dari ancaman neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka ketika beliau menyebutkan perpecahan umat dalam hadis yang sudah sama-sama kita kenal. Ketika beliau bersabda, semua golongan-golongan yang berpecah itu di neraka, diancam masuk neraka, kecuali satu. Inilah yang disebut golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Yakni laisat finnar, kecuali satu ini tidak masuk neraka. Artinya kalau mereka berpegang teguh dengan ma ana alaihil yauma wa ashabi, petunjuk yang dibawa olehku, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Coba kita perhatikan. Jadi mempelajari manhaj atau metode pemahaman dan pengamalan Ahlu Sunnah ini yang menyelamatkan. Ini yang menyelamatkan. Di akhir zaman, ya, mau tidak mau dan suka atau tidak suka, perpecahan terjadi. Bid'ah dan hawa nafsu menyebar. Ya, orang-orang yang melakukan penyimpangan atas nama Islam banyak. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita di antaranya banyak yang kita kenal, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di akhir zaman di antara kalian, maka dia akan melihat banyak perpecahan. Ini adalah pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solusinya adalah untuk selamat berpegang teguh dengan manhaj golongan yang selamat. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuknya para khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin, para sahabat yang memiliki dua petunjuk yang lengkap. Ya, ar-rasyidin artinya mereka memiliki ar-rusyd, petunjuk dalam mengamalkan agama. Al-mahdiyin, mereka memiliki al-huda, petunjuk dalam memahami agama. Dengan mempelajari pemahaman mereka, manusia dengan izin Allah selamat dari syubhat dan syahwat. Ilmunya benar, pemahamannya lurus. Pengamalan dan prakteknya pun benar dan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Inilah sebab untuk menyelamatkan diri manusia. belajar dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Taib. Jadi Nabi SAW mengecualikan mereka, artinya laisat finnar, golongan ini tidak masuk ke neraka selama mereka berpegang teguh dengan pemahaman ini. Qala Syekhu Hafidh Hakami fi Ma'arijil Qabul. Syekh Hafidh Al-Hakami dalam kitab Ma'arijil Qabul berkata, wa qad akhbara as-sadiqul masduq annal firqatan najiyata hum man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur, yang benar dan dibenarkan, as-sadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kita di dalam hadis yang sahih bahwa golongan yang selamat mereka adalah orang yang mengikuti petunjuk seperti yang diamalkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya inilah yang menjadi syiar dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama. Selalu menukil keterangan para sahabat dan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka lah yang dijamin kebenaran pendapatnya. Mereka lah yang dijamin selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir zaman ini, pembahasan dan kajian tentang manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah sangat penting. Bagaimana kita akan bisa memahami akidah dengan benar kalau metode pemahamannya salah? Sudah kita ketahui manhaj itu artinya at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh, jalur yang kita lalui dalam memahami agama. Dalam pengertian ini manhaj itu lebih luas dari makna akidah. Karena pemahaman agama atau jalur yang kita tempuh dalam memahami agama untuk benar, ya, kita mengikuti manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah terhadap sama kaum muslimin, termasuk dalam mendakwai orang yang berbuat salah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, termasuk waktu menasihati pemerintah misalnya. Ini namanya manhaj. Perlu kita bahas dan kita pahami, kita yakini kebenaran manhaj Ahlu Sunnah ini, agar sewaktu kita mempraktekannya, tidak kita mengambil satu dan meninggalkan yang lain. Bahaya seperti ini. Ini namanya menyimpang dari jalan golongan yang selamat. Karena sebagian orang saat ini, kita ketahui, mungkin dalam masalah-masalah, atau sebagian masalah, contoh misalnya, mengingkari kesyirikan. Mereka juga ikut melakukannya. Tapi ketika diajak kepada manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf, dalam menasihati pemerintah, berlaku lemah lembut, tidak boleh menyampaikannya di depan umum, banyak yang kemudian menyatakan mundur. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu masih dipilih-pilih yang sesuai dengan keinginannya. Berarti orang ini mengikuti manhaj hawa nafsunya. Dan ingat, kita ketahui bersama, jalan yang benar dan manhaj yang hak itu memang cuma satu. Tapi inilah yang menyelamatkan. Sementara yang menyimpang dari manhaj yang hak ini berbilang dan bermacam-macam. Al-bid'ah wasyubhat wal ahwa, bid'ah-bid'ah yang banyak, hawa nafsu yang banyak, kerancuan-kerancuan yang banyak. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau ini kita tahu, yang menyelamatkan kita, harusnya kita sudah berpikir, jangan kita mendahulukan yang lain. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita. Ini adalah manhaj yang didukung dengan dalil dan telah dijamin keselamatannya, kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, inilah al-firqatun najiyah. Jadi penamaan ini adalah penamaan yang syar'i, dalilnya jelas dan dipakai atau digunakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Taib, khomisan yang keenam. Penamaan bagi ahlu sunnah wal jamaah yang keenam. At-ta'ifatul mansurah. At-ta'ifatul mansurah. Ini penamaan yang sama. Ada sebagian orang yang berusaha memisahkan, oh at-ta'ifatul mansurah itu begini, al-firqatun najiyah maksudnya begini, ini keliru. Tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. At-ta'ifatul mansurah adalah nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah. At-ta'ifatul mansurah artinya golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Sekali lagi, inilah sebabnya kita belajar manhaj, karena kita ingin termasuk mereka. Bukan mentazkiyah atau merekomendasikan diri sendiri, atau menganggap diri kita terjamin termasuk golongan yang selamat atau golongan yang selalu mendapatkan pertolongan, tidak. Tapi kita belajar justru untuk mengetahui dan bisa mengikuti. Paling tidak, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Daripada orang-orang yang ketika disebutkan nama salaf saja sudah antipati. Ketika disebutkan golongan yang selamat saja langsung membencinya. Bagaimana orang ini akan selamat, sementara baru namanya saja dia sudah merasa alergi. Apalagi mengikutinya. Apalagi berusaha untuk mencontoh apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita belajar justru karena kita merasa tidak tahu. Karena kita merasa jauh dari kebaikan-kebaikan mereka, maka kita berusaha mendekat dengan kita pelajari, kita memahami, dan kemudian berusaha mengikuti semampu yang kita lakukan. Dengan tentu tetap memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, at-ta'ifatul mansurah. Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa hadhihi tasmiyatu ma'khudhatun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Penamaan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu, senantiasa akan ada. Berarti ini jaminan. Dan ini bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Selalu ada. Orang-orang yang menginginkan kebaikan tidak berputus asa, karena ternyata selalu ada sampai di akhir zaman. Ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku, banyak atau sedikit, yang mereka itu selalu zahirin, zahirina alal haq, selalu membela, memperjuangkan, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain disebutkan, mansurin, mereka selalu ditolong oleh Allah sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu zahirun, selalu dimenangkan, selalu membela, memperjuangkan kebenaran. Inilah golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan kita tahu pertolongan dari Allah itu hanya menyertai orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dalam semua keadaannya. Ini sudah pernah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. tergantung dari imannya, tergantung dari tauhidnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan bahwasannya wajib bagi kami, Allah wajibkan bagi dirinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Berarti syaratnya harus imannya benar. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, yakni memahami dan mengamalkannya dengan benar. Karena agama ini tidak perlu ditolong dalam artian tidak perlu kita menjaganya karena Allah yang menjaganya. Meskipun semua manusia di dunia ini berusaha merusaknya, Allah yang maha kuasa, yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjaga agamanya. Bagaimana ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala waktu datang salah seorang yang mengadukan kepada beliau di zaman fitnah khalqul Quran tentang banyaknya orang-orang yang mulai terpengaruh dan mengucapkan keyakinan yang keliru ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan firman Allah. Apa kata beliau? Innallaha azza wa jalla nasirun lidinihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang akan membela agamanya. Kamu gak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan itu kita sendiri yang belum tentu dibela, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita jauh dari keimanan yang benar atau jauh dari sebab-sebab pertolongannya. Makanya ayat tadi ini menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Menolong Allah disebutkan oleh para ulama ahli tafsir tidak lain adalah dengan mengikuti syariatnya. Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan ketika menyebutkan makna menolong Allah, beliau mengatakan, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan sudah diketahui yang namanya menolong Allah ya hanyalah dilakukan dengan mengikuti syariatnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi menolong agama Allah itu bukan cuma sekedar gembar-gembor ingin membela Islam, memperjuangkan Islam, tapi caranya tidak sesuai dengan Islam. Tapi caranya bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan menolong agama Allah. Ini justru, ya, na'udzubillah min dzalik, merusak agama Allah. Karena yang menyebabkan terjadinya kerusakan adalah apa? Perbuatan maksiat. Dan maksiat apa yang lebih besar daripada orang yang menyelisihi petunjuk Allah yang diturunkan untuk memperbaiki keadaan manusia. Oleh karena itulah, ini juga sudah pernah kita jelaskan, semua ajakan yang mengajak kepada selain petunjuk Allah dan Rasulnya, setelah turunnya syariat Islam yang lengkap, dalam ya yang bertujuan untuk memperbaiki semua kerusakan di kalangan manusia, kalau ada ajakan lain, maka ajakan ini tidak lain adalah merusak dan tidak akan mengadakan, tidak akan membawa kepada perbaikan. Jadi seperti yang disebutkan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Abu Bakar ibnu Ayyash, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa kata beliau? Innallaha azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi, penduduk bumi, yang ketika itu mereka dalam keadaan rusak. Semua rusak kehidupan manusia sebelum turunnya petunjuk Allah. Maka Allah memperbaiki keadaan manusia yang rusak ini dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk ini mendatangkan perbaikan. Sudah pasti. Oleh karena itu barang siapa yang mengajak manusia selain yang diajak dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk melakukan perbuatan merusak di muka bumi, mengadakan kerusakan di muka bumi. Ini tidak akan mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini keadaannya. Makanya ya, dari sini kita mengambil pelajaran penting. Kita bersabar belajar akidah, belajar tauhid, menasihati umat untuk kembali kepada akidah yang benar, menjauhi perbuatan syirik, mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah. Ini justru yang menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini justru yang menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan yang dipilih oleh para ulama salaf. Mereka tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengungkapkan semangat tanpa ilmu. Para ulama salaf. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjaga manusia dari kerusakan seperti ini. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala sewaktu menyebutkan tentang orang-orang khawarij, semangat tinggi tanpa ilmu. Ya, inna aqwaman inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Sesungguhnya ada sebagian orang yang punya semangat ibadah, tapi mereka melalaikan ilmu. Alasannya, masa belajar terus, kapan kita berbuat? Emangnya menuntut ilmu bukan berbuat? Emangnya menuntut ilmu bukan sebaik-baik amal? Karena jahil. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka lalaikan ilmu, kata beliau. Akhirnya mereka pun keluar memberontak, membunuh umatnya Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Ketika dicari lawan, tidak ada lawan. Siapa saja di hadapannya dianggap lawan. Walau ibtagawul ilma, seandainya mereka mau menuntut ilmu sejak awal, lamana ahum min dhalik, ilmu itu akan menjaga mereka dari penyimpangan tersebut. Ilmu ini karunia, pembimbing, dengan izin Allah mencegah manusia, melindungi mereka dari fitnah, supaya bisa mengendalikan semangatnya di tempat-tempat yang benar. Makanya amar ma'ruf nahi munkar ada kaidah-kaidahnya. Di mana kita pelajari? Dalam ilmu, dalam dalil yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, orang-orang yang melakukan kerusakan ini ya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena justru mereka menjauhi sebab-sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Taib. Itulah penamaan yang kelima, yaitu At-Ta'ifatul Mansurah. Sadisan yang keenam, penamaan yang keenam, As-Salafiyatu awis Salafiyun. Salafiyah, dakwah Salafiyah atau Salafiyun, pengikut manhaj salaf. Ini juga diingkari sebagian orang-orang yang jahil terhadap manhaj salaf yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Seharusnya kalau ada yang mereka ingkari atau tidak setujui dari sikap-sikap sebagian orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, jangan manhajnya yang diingkari. Apa salahnya manhaj salaf? Orang yang berusaha untuk berpegang teguh saja dengan manhaj salaf masih mungkin salah dan menyimpangnya, apalagi yang dari asal sudah mengingkari dan berusaha untuk menjelek-jelekannya. Ini keadaan sebagian orang. Hadahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, juga kepada kita semua. Jadi pengingkaran seperti ini menjadikan mereka semakin jauh. Tidak berusaha untuk mendekat, tidak berusaha untuk berlomba-lomba agar termasuk golongan yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah, justru mereka melakukan ya, celaan-celaan untuk mengingkari penamaan yang syar'i ini, padahal jelas dalilnya, jelas petunjuk para ulama yang menjelaskannya. Taib. As-salafiyatu nisbat kepada salaf. Makanya orang-orangnya dinamakan salafi. Kalau bentuknya jamak dikatakan salafiyun, para pengikut manhaj salaf. Nisbatan li salaf, nisbah kepada para salaf. Para pendahulu yang baik, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wasalafu fil lughah, kita lihat pengertiannya salaf secara bahasa. Jam'u salif, salifun jamaknya salaf. Ya. Salaf secara bahasa itu jamak dari salif, pendahulu, al-mutaqaddim, yang mendahului kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah menjelang wafatnya beliau, beliau berkata apa? Ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Fatimah dan bersabarlah, karena sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya sendiri. Ya, ayahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini maknanya salaf, pendahulu. Pendahulu yang baik. Wasalaf al-jama'atul mutaqaddimun. Maka pengertian salaf secara bahasa adalah al-jama'ah, sekelompok orang yang mendahului kita. Di antara contoh penggunaannya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 56. Faja'alnahum salafaw wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka itu sebagai pendahulu. Sebagai pendahulu dan perumpamaan bagi orang-orang yang datang belakangan. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini berkata, wassalafu man taqaddama minal abai. As-salaf itu adalah orang yang mendahului kita dari nenek-nenek moyang kita. Faja'alnahum mutaqaddimin. Arti ayat ini, kami jadikan mereka sebagai pendahulu-pendahulu. Liyatta'idha bihimul akharin. Liyatta'idha bihimul akhirun. Supaya orang-orang yang datang setelahnya bisa mengambil nasihat dari keadaan mereka. Subhanallah, jadi istilah salaf ini bukan istilah yang aneh. Secara bahasa pun ada. Digunakan di dalam Al-Quran dan juga di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang makna salaf. Jadi apanya yang diingkari? Kalau kita mengatakan salaf artinya pendahulu yang baik, dan tentu sebaik-baik pendahulu adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Kemudian ya, generasi yang termasuk al-qurunul mufaddalah, sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia setelah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu tujuannya. Maka ketika kita mengatakan kita adalah, saya adalah salafi, artinya saya berusaha untuk mengikuti pemahaman mereka. Sebagaimana tidak ada orang yang mengingkari kalau kita mengatakan saya adalah pengikut manhajnya sahabat, mengikuti pemahaman mereka, maka semestinya juga perkataan saya seorang salafi bukanlah hal yang pantas untuk diingkari, apalagi kemudian dicela. Nauzubillah min dzalik. Taib. Wa qala Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir berkata, salaful insani man taqaddamahu bil mauti min abaihim wa dzawi qarabatihi min abaihi wa dzawi qarabatihi. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salafu salih. Wahada fil lughah. Salaf seseorang, dikatakan salaf seseorang adalah orang-orang yang mendahulinya yang telah meninggal dunia sebelum dia dari kalangan orang tua atau nenek moyangnya atau kerabatnya. Oleh karena itulah generasi pertama, ya, setelah sahabat dari kalangan tabi'in dinamakan salafus soleh, yakni pendahulu yang baik, pendahulu yang soleh. Ini makna secara bahasa. Wa amma fil istilah, adapun dalam istilah, ini yang akan dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Cuma jelas di sini, ya, bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran, sekarang kenapa para ulama perlu membahas penamaan ini? Apakah mereka kurang kerjaan, hanya nama saja kok harus dibahas? Jawabannya tentu bukan demikian, sudah kita katakan tadi. Nama ini menunjukkan ciri. Dan kenapa sejak dulu sudah dinukilkan pernyataan Imam As-Sabuni, pernyataan Hafidh Hakami, kemudian para ulama yang terdahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, banyak dinukilkan di sini. Istilah-istilah atau penamaan-penamaan yang mereka sebutkan, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Hadis atau Ahlul Athar, termasuk penamaan salaf, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah. Kenapa mereka sebutkan dan menggunakan istilah itu? Karena istilah atau penamaan ini bukan cuma sekedar penamaan, tapi penamaan yang menunjukkan ciri. Al-ismu yadullu alal musamma, nama yang menunjukkan, ya, makna dari nama tersebut, sehingga orang yang menisbatkan diri kepadanya mestinya dia memiliki ciri-ciri itu. Kita selesaikan sedikit. Wa amma fil istilah, apa adapun dalam istilah, famal maqsudu bis salafis saleh, apa maksudnya salafus saleh, wa ma manhajuhum fil aqidah, bagaimana manhaj metode pemahaman mereka dalam berakidah, wa ma abrazu sifati manhajihim, dan apa ciri-ciri yang menonjol pada manhaj mereka. Hadza ma sana'rifuhu insyaallahu fid durusit taliyah, ini yang akan kita jelaskan insyaallah di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Disinilah, ya, penamaan-penamaan syar'i bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kita sebutkan ada sekitar 6 penamaan. Mungkin juga bisa kita tambahkan dengan Al-Ghuraba, orang-orang yang asing. Misalnya, ini juga termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW maupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta para ikhwah yang hadir di Masjid Al-Barakah, rahimakumullah. Saat ini kita melangkah ke pembahasan yang baru di dalam kitab ini dengan judul Al-Maqsudu Bis-Salaf, yang dimaksud dengan salaf. Agar kita mengetahui ketika kita mengatakan sebagai salafi atau dakwah salafiyah itu nisbah ke siapa. Ya. Baik, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, taqaddama fima madha at-ta'riful lughawiyyu bi ma'na salaf, wa amma al-ma'na al-maqsudu bisalafi fil istilahi faqad ikhtulifa fi dhalika ala aqwali ala aqwalin iddatin ahammuha sudah kita jelaskan di pembahasan yang lalu tentang definisi atau makna salaf secara bahasa. Adapun yang dimaksud dengan salaf dalam istilah yang disebutkan dalam ucapan para ulama, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat, ada beberapa pendapat. Yang paling penting diantaranya awalan, yang pertama, annahum as-sahabatu faqat, ada yang mengatakan salaf itu hanya sahabat saja. Ini pendapat yang pertama. Ya, salaf itu menurut istilah dalam syariat ada yang mengatakan sahabat saja. Tsanian, yang kedua, annahumus sahabatu wat tabi'un. Yang kedua, ada yang mengatakan salaf itu adalah para sahabat dan tabi'in, dua generasi. Tsalitsan, yang ketiga, annahumus sahabatu wat tabi'un wat tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ada juga yang mengatakan mereka itu tiga generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tentu ini yang ditunjukkan dalam hadis yang sahih. Ya. Yang jelas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah para sahabat walladzina taba'uuhum biihsan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Tentu saja ketika dikatakan generasi tabi'in, tidak semua juga yang hidup di generasi tersebut, karena ada orang-orang yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, seperti orang-orang khawarij yang mulai muncul di zaman tersebut di akhir-akhir generasi para sahabat. Tentu mereka bukan termasuk salaf. Jadi di sini bukan kembali kepada masanya semata-mata atau waktunya, zamannya, tetapi kembali kepada pemahamannya. Yang ada di generasi yang utama yang mengikuti manhaj yang benar, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, itulah yang disebut sebagai salaf. Taib, ada pendapat yang keempat, rabi'an anna salafa man kana qabla al-khamsimi'ah wa yaz'umu ashabu hadzal qawli annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha thumma innal fikra al-islamiyya tatawwara ba'da dhalika ala yadi rijalihi. Pendapat yang keempat, salaf itu adalah orang-orang yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Itulah salaf. Pendapat ini atau orang-orang yang berpegang dengan pendapat ini menyangka bahwa salaf itu adalah pemahaman atau madhab yang dibatasi pada zaman tertentu, yang tidak boleh melewatinya, yang kemudian setelah itu pemikiran Islam berkembang, ya, dibawa oleh orang-orang atau tokoh-tokoh ulama pada setiap zaman. Ini tentu adalah pendapat yang tidak bisa dibenarkan, karena yang hidup di zaman tersebut sudah kita ketahui tadi, banyak juga orang-orang yang menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya di sini ingin diluruskan oleh Syekh bahwa pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang tidak benar. Fahal tahdiduz zamani yukafin li tahdidi mafhumis salaf idza qulna bi annal murada bi salafi zamaniyan hum ahlul quruni tsalatsatil mufaddalati istisnasan bil ahaditsil waridati fi ta'yinil qurunil mufaddalati fahal na'tabiru kullaman asha fi hadhil quruni salafan yuktada bihi. Apakah pembatasan waktu atau zaman tertentu cukup untuk menyebutkan definisi salaf, membatasi definisi salaf? Kalau kita mengatakan misalnya yang dimaksud dengan salaf itu, ya, dalam segi waktunya atau zamannya adalah orang-orang yang ada di tiga generasi utama, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena kita berpegang dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tiga generasi ini, maka apakah kita memperhitungkan atau menganggap semua yang hidup di zaman ini, di generasi ini, berarti adalah salaf yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan? Ini pertanyaannya. Maka tentu saja jawabannya tidak demikian. Karena salaf di sini kembali kepada pemahaman, bukan cuma kembali kepada generasi semata-mata. La syakka anna dzalika ghairu sahih wa anna al-ijabata ala hadza at-tasa'uli hiya an-nafyu. Faqad kharajat katsirun min al-firqi wa at-tawa'if fi hadhihi al-fatrati az-zamaniyah. Tidak ragu lagi, ini bukanlah hal yang benar. Jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak demikian. Karena di masa ini, ya, selain sahabat, di akhir-akhir sahabat juga sudah muncul pemikiran atau pemahaman Khawarij. Ya, para sahabat adalah generasi yang dikatakan semua mereka adil, udul, terpercaya. Ini para sahabat. Nah, di masa ini dalam generasi tiga yang utama ini, ketika itu telah bermunculan banyak kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang mengikuti bid'ah dan hawa nafsu, maka tentu ini tidak bisa menjadi patokan untuk dikatakan mereka itu semuanya salaf. Bahkan kalau antum perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika meskipun itu perbuatan misalnya dilakukan oleh sebagian ulama di generasi tiga yang utama, perbuatan orang perorangan, tapi tidak didukung dengan ulama yang lain. Ya, karena kita ketahui para ulama salaf pun berijtihad. Yang kemudian ternyata para ulama yang lain meluruskannya atau mengkritiknya. Ya, karena nanti sebagian orang-orang akan berdalil dengan perbuatan sebagian ulama dari kalangan salaf, generasi, tiga generasi yang utama. Katanya ada yang mengkritik misalnya pemerintah di depan umum terang-terangan. Ada yang juga memberontak, ada yang berkata seperti ini dan itu. Kita katakan ini bukan pemahaman salaf secara keseluruhan. Yang kita maksudkan adalah ijma, kesepakatan para ulama salaf. Bukan pendapat perorangan. Ya. Jadi kalau pendapat perorangan saja itu tidak dijadikan sandaran dalam masalah ini untuk menentukan pemahaman salaf yang harus kita ikuti, apalagi kalau ada perorangan, orang perorangan di zaman tersebut yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dari asalnya. Ini perlu dijelaskan tentang hal ini. Falaisa sabquz zamaniyyu kafiyan fi ta'yinis salaf, bal la budda an yudhafa ila hadza as-sabquz ila hadza sabqiz zamaniyyi muwafaqatur ra'yi lil kitabi was sunnati, faman khalafa ra'yahu al-kitaba wa sunnata falaysa bisalafiyyin wa in asha baina dhahraini sahabati wat tabi'in. Kata beliau di sini, maka bukanlah keterdahuluan dalam waktu karena dia hidup di zaman tersebut, ini cukup untuk menentukan dialah salaf. Akan tetapi harus ditambahkan dengan keterdahuluan waktunya dia hidup di zaman tersebut, zaman tiga generasi yang utama, apa? Kesesuaian pemikirannya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Maka barang siapa yang pendapatnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan salafi, sampai pun meskipun dia itu hidup di kalangan para sahabat dan tabi'in. Ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai salaf. Misalnya, ya, Dzul Khuwaisirah, tokoh yang merupakan cikal bakalnya Khawarij, yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, "I'dil ya Rasulullah, bersikap adillah wahai Rasulullah." Tidak bisa. Kemudian juga orang-orang Khawarij yang di zaman akhir-akhir zaman para sahabat, termasuk yang membunuh Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, tentu tidak dikatakan sebagai salaf yang dijadikan sebagai panutan. Nah, ini perlu kita hati-hati dalam masalah ini. Kadang-kadang sebagian orang menukil kisah yang terjadi di zaman mereka, dikatakan kalau begitu inilah perbuatan salaf. Keliru. Pemahaman seperti ini tidak benar. Salaf yang dimaksud adalah di generasi tersebut yang pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah yang namanya salaf, yang kita menisbatkan pemahaman kita kepada mereka. Idzan fawujudu syakhsin ma fi hadzal zamani la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhhab as-salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnati fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'an. Lidzalika fa inna katsiran minal ulama'i yuqayyidu hadzal mustalah mustalaha inda isti'malihi fayakul as-salafus salih. Oleh karena itulah, keberadaan seseorang di zaman ini tidak cukup untuk kita hukumi, kita tentukan bahwa dia itu di atas madhab atau manhaj salaf. Kalau dia tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam ucapan dan perbuatannya. Dia tidak melakukan ittiba, ya. Kalau dia tidak melakukan ittiba tapi justru berbuat bid'ah. Oleh karena itu, kebanyakan dari para ulama Ahlu Sunnah ketika menggunakan istilah salaf, mereka menggandengkan atau menambahkan dari istilah salaf dengan tambahan as-salih, menjadi salafus salih. Agar kita ketahui, yang dimaksud dengan salaf di sini bukan cuma sekedar terdahulu dia hidupnya, tetapi benar-benar dia punya sifat sebagai seorang yang saleh karena dia mengikuti pemahaman yang benar Al-Quran dan Sunnah berdasarkan para pemahaman para sahabat dalam ucapan dan perbuatannya. Inilah makna salaf yang benar. Nah, di sini dinukil pernyataan dari para ulama yang mendukung pengertian yang benar ini. Qala al-Imamu as-Safarini. Al-Imam as-Safarini dalam kitab Lawami'ul Anwar berkata, al-muradu bi madhhabil salaf ma kana alaihi as-sahabatul kiram ridwanullahi alaihim wa a'yanu tabi'in wa a'yanu tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum min a'immatid din mimman syuhida lahu bil imamah. Yang dimaksud dengan pemahaman salaf, apa artinya manhaj salaf? Yaitu pemahaman yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Ingat, keseluruhan para sahabat, bukan perorangan yang diselisihi sama yang lain, kesepakatan mereka. Dan juga a'yanut tabi'in, para tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Selanjutnya, para pengikut mereka dari para imam-imam agama, para ulama besar yang dipersaksikan keimamannya. Wa urifa idhamu sya'nihi fid din, diketahui kedudukan mereka yang tinggi dalam agama. Wa talaqqan nasu kalamuhum khalafan an salaf duna man rumiya bi bid'ah, yang kemudian ucapan mereka, pendapat mereka diterima oleh kaum muslimin, ya, dari generasi ke generasi. Dan tentu bukanlah yang dimaksud adalah orang yang tertuduh dengan perbuatan bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin, atau dikenal dengan penamaan yang tidak diridhoi, penamaan-penamaan bid'ah. Mithlal khawarij, seperti khawarij, ar-rawafid, ar-rafidah, syiah, wal qadariyah, ya, pemahaman qadariyah, wal murji'ah, wal jabariyah, wal jahmiyah, wal mu'tazilah, wal karramiyah, wa nahwi haula. Jadi jelas, inilah yang namanya manhaj salaf yang wajib kita ikuti. Oleh karena itu, dalam hal ini, untuk kita bisa memahami manhaj salaf, kadang-kadang sebagian orang tertipu. Ada sebagian orang yang ketika dia menyampaikan kajian mungkin, kadang-kadang dia menukil ucapan ulama terdahulu. Oh, Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Kita ketahui Al-Hasan Al-Basri kadang-kadang digunakan oleh sekelompok tertentu untuk pemahaman yang mendukung keinginan atau hawa nafsu mereka. Padahal Al-Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Nukilannya juga tidak jelas dari mana. Kadang-kadang kita terpesona, wah, dia bawakan ucapannya Hasan Al-Basri, Fudail ibnu Iyad. Begitu kita tanyakan di mana rujukannya, ternyata rujukannya mungkin dari buku yang tidak mencantumkan sanad, yang tidak ada sumbernya, tidak ada asal usulnya. Ini terjadi. Salafus saleh atau manhaj salaf, mereka itu ketika menyebutkan nukilan, mereka bisa mempertanggungjawabkan nukilan tersebut sahih atau tidaknya. Bukan cuma hadis Rasulullah SAW. Makanya para ulama termasuk, ya, meneliti riwayat-riwayat yang sahih, misalnya dalam masalah sejarah atau sirah nabawiyah atau sirahnya para sahabat, karena banyak orang-orang yang menyimpang, yang ingin mencela para sahabat, masuk dari pembahasan ini untuk menyebutkan kesalahan-kesalahan para sahabat dengan tujuan apa? Meragukan keadilan mereka dan keutamaan mereka dalam membawa agama ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa nukilan-nukilan ini perlu diteliti kebenarannya, sumbernya. Oleh karena itu, untuk kita mengetahui manhaj salaf, kita harus merujuk kepada para ulama yang mereka menukil ijma, kesepakatan para ulama salaf. Contohnya misalnya mereka sepakat dalam menyebutkan makna istiwa di atas arsy, yaitu ala wartafa'a, tinggi di atas arsy, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi yang beliau nukil dalam kitab Al-Ululil Aliyil Ghaffar, dan para ulama yang lainnya. Ini namanya pemahaman salaf. Bukan yang dinukil asal comot dari sini tanpa ada sumber yang jelas, ini bukanlah pemahaman salaf, meskipun kelihatannya dia menukil dari hal-hal yang dinisbatkan kepada perorangan dari para ulama salaf. Taib. Kata Syekh As-Suhaimi selanjutnya, faqad ihtaraza hadzal imamu faqayyada salafa alladhi yuqtada bihi bi annahu yakunu mimman shuhida lahu bil imama. Imam As-Safarini di sini sangat berhati-hati ketika beliau mengkaitkan salaf yang dijadikan panutan harusnya seseorang yang dipersaksikan keimamannya, tidak diragukan, ya, walam yurma bi bid'ah, dan tidak tertuduh melakukan perbuatan bid'ah. Falaisa kullu salafin yuqtada bihi wa innama takunul qudwatu wal uswatu bil ulaika salafil akhyari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aimmatit tabi'in wa tabi'ihim alladzina syuhida lahum bil khairiyah. Maka tidak semua yang ada di masa salaf pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Hanyalah yang pantas dijadikan sebagai qudwah, panutan atau uswah, teladan, ya, adalah mereka-mereka salaf yang terbaik dari para sahabat Rasulullah SAW, para imam dari kalangan tabi'in dan para tabi'i tabi'in, dari orang-orang yang dipersaksikan kebaikannya, walladzina urifa tamassukuhum bisunnati wal imamati fiha, yaitu orang-orang yang dikenal berpegang teguhnya dia dengan sunnah, benar-benar imam yang diakui oleh para ulama yang lainnya dalam membela sunnah, wajtinabil bid'ah, menjauhi perbuatan bid'ah, memeranginya, watahdhiri minha, memperingatkan umat untuk menjauhinya, wa qad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtifai atharihim wa suluki manhajihim, mengikuti jejak-jejak mereka dan menempuh jalan yang mereka tempuh. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-15, wattabi sabila man anaba ilai, ikutilah, telusurilah jalannya orang-orang yang selalu kembali kepadaku, kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa kullun minas sahabati munibun ilallah, masing-masing dari para sahabat selalu kembali kepada Allah. Berarti kita diperintahkan mengikuti jalan para sahabat. Ya, semua mereka munibun, selalu kembali kepada Allah. Fayajibut tiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi. Fayajibut tiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Maka wajib mengikuti jalannya para sahabat, ya, dan dalam hal ini pendapat, ucapan-ucapan mereka dan keyakinan mereka adalah jalan mereka yang terbesar yang harusnya kita ikuti dan kita tempuh. Jadi inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, pengertian yang perlu diluruskan dari pemahaman salaf, sehingga benar-benar manhaj salaf itu ketika menukil, perhatian dengan nukilannya. Yang dinukil benar-benar dipastikan penisbatannya atau jelas sumbernya, kemudian mereka yakini ini adalah ijma' kesepakatan para ulama salaf, para sahabat dan para tabi'in, yang kemudian mereka katakan inilah manhaj salaf dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar-dasar pemahaman agama. Tabarakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah kita akan teruskan pembahasan yang insyaallah menarik ini, ya, karena kita butuhkan di akhir zaman ini untuk berpegang teguh dengannya. Kita akan teruskan insyaallah di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hukumnya memakai gelang identitas haji dipakai padahal hajinya sudah selesai. Kalau berhubungan dengan identitas, tentu saja ini perkara yang dibutuhkan karena orang bisa hilang nantinya, dan ini berhubungan dengan ya penyebutan dia dari negara mana. Maka ini tidak termasuk yang dilarang dalam masalah ini ketika laki-laki menggunakan gelang tersebut. Ya, ala kulli hal, kalau sudah selesai pelaksanaan hajinya, harusnya dilepas karena tidak dibutuhkan lagi. Maksudnya selama dia masih di sana, ini masih dibutuhkan. Sebagian orang-orang tua tidak mengetahui jalan pulang, ya, bahkan ketika dia mungkin nyasar atau tersesat, dengan ini akan mudah dikenali di tempatnya di mana dan seterusnya. Nah, kemudian hukumnya kuliah di tempat yang ikhtilat. Ikhtilat sudah kita ketahui, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini adalah sumber segala kerusakan. Maka ini tidak dibenarkan. Orang yang melakukannya hendaknya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar. Ya, ini adalah perkara yang harusnya dihindarkan semaksimal mungkin untuk dijauhkan dari kerusakan-kerusakan yang tentu itu akan berakibat, ya, membawa kepada perbuatan-perbuatan maksiat, ya, membawa kepada perbuatan-perbuatan yang tentu tidak terpuji akibatnya, karena para ulama mengatakan ini sebagai sumber segala kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada yang lain? Apakah cahaya iman akan menuntut kita kepada manhaj salaf yang benar? Iman itu bercahaya kalau kita pelajari dengan manhaj yang benar. Ya, iman itu akan bercahaya menyinari langkah kita kalau kita pelajari dengan benar. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata para ulama, artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Jadi iman akan bercahaya ketika ada bimbingan dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang belajarnya benar dari Al-Quran, kemudian tumbuh imannya dari tauhid, dari kajian yang benar terhadap makna nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maka mesti cahaya imannya akan membimbing dia kepada pemahaman yang benar. Oleh karena itulah, meluruskan pemahaman ini yang akan menjadikan kebaikan bagi manusia, yang menjadi sebab hidayah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyertainya insyaallah sampai di akhir hayatnya. Taib, sampai sini kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.